فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan dari ucapan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ketika menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Wal qa'idatu asy-syar'iyyatu al-mujma' 'alaiha. Pada halaman yang ke-9 di bagian paling bawah. Wal qa'idatu asy-syar'iyyah, dan kaidah syar'iyyah, al-mujma' 'alaiha, yang telah disepakati atas kaidah itu, annahu la yajuzu. Kaidah yang telah disepakati adalah bahwasanya la yajuz, tidak boleh, izalatu syarri bima huwa asyarr minhu. Tidak boleh izalatus syar, menghilangkan kejelekan, bima huwa asyarru minhu, dengan berakibat yang lebih jelek, merubah suatu kejelekan tetapi berakibat asyarr minhu, lebih jelek. Bal yajibu dar'u syarr bima yuziluhu aw yukhaffifah. Bahkan yang wajib adalah dar'u syarr, menolak kejelekan. Kalau ada suatu kejelekan kita ingkari, harapannya adalah hilang. Atau yuziluhu aw yukhaffifah, hilang atau lebih sedikit, lebih ringan kejelekannya. Ini kaidah yang dipakai oleh para ulama kita. Oleh karena itu, amma dar'u syarr bi syarr akthar fala yajuz. Oleh karena itu, kalau kaidah mengatakan tidak boleh mengingkari kemungkaran, justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena yang wajib mengingkari kerusakan bisa hilang atau lebih ringan kejelekannya. Kalau itu tambah jelek berarti muharramah, tidak boleh. Amma dar'u syarr bi syarr akthar fala yajuz. Adapun menolak kejelekan dengan menimbulkan kejelekan yang lebih besar, maka itu tidak boleh bi ijma'il muslimin, dengan ijma' seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi kaidah seorang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, Itu yang pertama, derajat yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, bahwasanya mengingkari kemungkaran arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran itu ada empat tingkatan. Empat tingkatan yang pertama, mengingkari kemungkaran ayyazula, hilang, wa yukhlifu diddoh, mengingkari kemungkaran dan lenyap kemungkaran. Kemungkaran hilang dan menjadi kebaikan, yang muncul kebaikan. Maka tingkatan yang pertama ini masyru'. Yang kedua, ayyaqilla wa illam yazul bijumlati. Yang kedua, mengingkari kemungkaran ayyaqil, lebih kemungkaran akan muncul lebih sedikit, sekalipun tidak hilang semuanya. Ini masyru', disyariatkan menghilangkan kemungkaran, dan kemungkaran itu tambah sedikit walaupun tidak hilang semuanya. Ini masyru'. Yang pertama masyru', yang kedua masyru', disyariatkan. Yang ketiga, ayyukhlifuhuma huwa misluh, mengingkari kemungkaran akan muncul kemungkaran yang sama. Artinya sama, kemungkarannya sama ketika diingkari atau tidak. Maka barakallahu fik, ini mujtihad. Kata Ibnu Qayyim, maudhu ijtihad, ini seorang berijtihad. Kalau diingkari ini muncul kemungkaran lebih besar atau lebih mengecil kemungkarannya atau sama. Hada maudhi ijtihad, seorang berijtihad di situ. Dan yang ketiga, yang mengingkari kemungkaran ayyukhlifahuma huwa syarr minhu, muncul kemungkaran yang lebih jelek, lebih besar. Maka yang keempat, muharramah, diharamkan. Barakallahu fikum. Makanya kaidah syar'iyah tidak boleh mengingkari kejelekan dengan menimbulkan kejelekan yang lebih besar. Tidak boleh. Barakallahu fik. Demikian pula kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Karena kaidah yang dipakai Khawarij, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar yang dimaksud oleh Khawarij adalah melawan penguasa, khuruj, memberontak, membunuh. Barakallahu fiik. Maka jangan tertipu dengan slogannya Khawarij, kita sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Perlu diingat, amar ma'ruf nahi mungkar ada empat kaidah. Akan lebih baik atau sama atau lebih jelek, pertimbangkan matang-matang. Ini kaidah para ulama kita rahimahumullah. Oleh karena itu kata muallif, fa idza kanat hadhihi ta'ifah, maka oleh karena itu apabila ada sekelompok allati turidu izalata hadas sultan, yang ingin melenyapkan pemimpin yang berbuat kemungkaran, alladhi fa'ala kufran bawah, yang melakukan kekufuran yang nyata, wa indaha kudrah, dan dia punya kemampuan, tuziluhu biha, untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, wa tada'u imaman saliha, dan mengganti imam yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, tayyiban, lebih bagus, min duni, dari sebelumnya, ayatarattab ala hada fasadun kabir alal muslimin, tetapi berakibat kerusakan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Wa syarrun 'adzam min syarri hadzal sultan, atau kejelekan yang lebih besar dari sultan ini. Artinya yang mengganti lebih baik keadaannya dan berakibat kerusakan. Amma idza fala ba's, maka ini tidak mengapa, kata muallif. Amma idza kanal khuruj, adapun kalau dia memberontak, mengganti penguasa dan mengimbulkan alaihi fasadun kabir, menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada sebelumnya. Wa ikhtilalul aman, atau hilangnya keamanan, kacau negara. Wa dhulmun nas, muncul kezaliman di tengah manusia, penjarahan, perampokan. Wa ikhtiyalu man la yastahiqul ikhtiyal ila khairi hadza, atau mengambil orang tidak berhak untuk diberikan sesuatu kepadanya, ila khairi hadza mil fasadil azim, dan kerusakan yang lain yang lebih besar. Fahadza la yajuz, maka ini tidak boleh. Jadi berhati-hati, tidak boleh merubah sebuah negeri yang itu menimbulkan lebih jelek keadaannya bagi kaum muslimin. Fahadza la yajuz, bal yajibu as-sabr wa ta'ah wa sam'i wa ta'ah, bahkan wajib baginya untuk sabar, mendengar dan taat. Ya, wajib bagi dia mendengar, taat, sabar, mendengar dan taat. Fil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf. Pertama sabar, karena tidak mampu dia mengganti yang lebih bagus. Yang kedua mendengar. Yang ketiga taat dalam hal yang ma'ruf. Dan yang keempat munasahatu ulatil umur, menasehati. Menasehati dengan ilmiah, dengan sembunyi-sembunyi, kalau menasehati mereka mar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima wadda'watu lahum bil khair, mengajak kepada para pemimpin tersebut kepada kebaikan. Ajak kepada hal yang ma'ruf dengan cara yang hikmah. Nah, dan yang kelima, wal yang keenam, wal istihad fi takhfifis syarr. Dan yang keenam, berijtihad, mencurahkan kesungguhan dalam meringankan kejelekan. Kejelekannya kalau bisa munculnya lebih sedikit. Wa taqlilihi, atau memperkecil jumlah kejahatan, kejelekan. Wa takthiril khair, dan memperbanyak kebaikan. Berusaha dakwah agar muncul kebaikan-kebaikan dan semakin sedikit kejelekan. Dakwah. Bersabar. Tidak menempuh jalan-jalan khawarij atau mu'tazilah atau aliran-aliran yang menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Hanya dengan emosi, kesalahan sedikit untuk bahan menghujat penguasa. Yang kadang permasalahannya bukan permasalahan diniyah, cuman kenaikan bensin misalnya. Karena sudah kenaikan bensin dijadikan hujah untuk mengguling penguasa. Sebenarnya lakukanlah Hizbut Tahrir misalnya. Wa hadza khata. Itu perkara duniawiyah. Dan penguasa tidak zalim karena sudah dipertimbangkan matang-matang. Harus jelas apa yang akan dilakukan. Jangan dengan emosi. Apalagi itu bukan kemaksiatan. Cuma sekedar naiknya bensin. Nanya harga sembako misalnya. Taqillah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Jaga lisan. Maka ini yang dilakukan ada 6 poin. Sabar, mendengar, taat dalam hal yang ma'ruf, menasehati penguasa, berdakwah kepada kebaikan, bersungguh-sungguh memperkecil kejelekan, mempersempit lingkup kejahatan. Dakwah ilallah, ajak kaum muslimin mengenal tauhid, mengenal sunnah, sehingga ketika kaum muslimin sudah ngerti tauhid, ngerti akidah yang benar, ngerti tawakal yang betul, tidak mudah terpancing emosi. Punya Rabbul Alamin. Tapi kalau orang sudah tidak ngerti akidah yang benar, disusupi oleh kepentingan-kepentingan duniawiyah. Dan ini bahaya bagi kaum muslimin. Itu 6 poin yang dinasihatkan oleh Syekh menghadapi pemimpin yang memiliki kemaksiatan. Lalu wa hadza huwa tariqus sawiyyu, inilah jalan yang lurus, yang benar, sawi, yang lurus. Alladzi yajibu, maksudnya 6 poin tadi itulah jalan yang lurus. Alladzi yajibu an yasluka, yang wajib untuk ditempuh oleh kaum muslimin. Li'anna fi dzalika masalihul lil muslimin amatan. Karena kalau menempuh 6 poin tadi, masalihun lil muslimin, kemaslahatan bagi kaum muslimin. Masalih yang besar bagi kaum muslimin, amatan secara menyeluruh. Iya. Barakallahu fiik. Bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah dengan semangat berdakwah di negerinya? Nah, walaupun di sana ada kemaksiatan-kemaksiatan, tapi beliau bersemangat berdakwah, menulis tulisan ilmiah, dibagikan kaum muslimin, disebarkan kepada kaum muslimin. Walhamdulillah, negeri tauhid, penguasanya menerima dakwah tauhid, kesemangatan dalam berdakwah ila Allah, barokah yang dilakukan oleh Syekh bin Baz sendiri. Beliau bersemangat dalam keadaan beliau buta, semangat berdakwah. Dan alhamdulillah kaum muslimin di negeri sana, negeri tauhid, negeri yang Allah berkahi. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan misalnya di negeri sana ada kemaksiatan, namanya manusia. Tetapi barokah, ketaatan lebih besar, kemuliaan Allah berikan kepada kaum muslimin. Walianna dzalik taqlilu syarr wa taktsirul khair, karena dengan melakukan 6 poin tadi memperkecil kejelekan, memperbanyak kebaikan. Iya. Walianna bidzalika hifdzul amni wa salamatul muslimin, juga hal itu akan menjaga keamanan. Iya. Kaum muslimin akan mendapatkan keamanan, wasalamah, dan keselamatan kaum muslimin, min syarrin akthar, dari kejahatan yang lebih besar. Nas'alullaha lil jami'at taufik wal hidayah. Kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah. Demikian nasihat Syekh bin Baz ketika melihat kemungkaran yang terjadi di tengah penguasanya, untuk jangan melakukan tindakan-tindakan yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti yang dilakukan oleh para teroris, meledakkan bom di sana sini. Akibatnya apa? Kejelekan. Korban yang menjadi terjadinya ledakan bom kaum muslimin. Bayangkan, negeri kaum muslimin, yang merusak kaum muslimin, yang jadi korban kaum muslimin, dan tidak menimbulkan yang lebih baik. Dakwah menjadi dipersempit, dicurigai. Yang melakukan teror, orang berjenggot, dikira orang berjenggot semuanya teroris, sehingga dicurigai. Teroris kalau di luar kamera tidak pakai jubah, tidak pakai gamis, tidak pakai jenggot. Tapi begitu di kamera, istrinya diberikan sadar, sehingga merusak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita ahlus sunnah salafiyin berjalan dengan bimbingan ilmu, tidak sama dengan para teroris, para hizbiyin yang mereka mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Tapi kita ialah melakukan 6 poin tadi. Sabar, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, menasehati. Kita kirimkan hal-hal yang ilmiah kepada penguasa. Tulisan ilmiah, majalah, nasihat, sembunyi-sembunyi. Nah, agar semoga Allah Ta'ala membuka hati mereka untuk menjaga kaum muslimin dari segala makar-makar negeri yang akan mengancam negeri ini. Entah itu teroris yang berbau agama ataupun anti-agama, komunis misalnya. Kita beri masukan dengan ilmiah. Tidak lain kecuali adalah untuk menjaga kebaikan kaum muslimin. Itulah yang seharusnya dilakukan. Walhamdulillah, ahlus sunnah menempuh jalan tersebut. Yang kedua, samahatul walid na'lamu. Pertanyaan nomor 2. Na'lamu anna hadzal kalama aslun min usuli ahli sunnah. Kita mengetahui bahwa ucapan ini aslun, pokok, min usul, dari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Nah, tadi sudah disebutkan cara mengingkari kemungkaran penguasa, ya. Mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, ini pokok, pokok kaidah ahlus sunnah, ya. Prinsip dari prinsipnya ahlus sunnah, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, ini pokok prinsip ahlus sunnah. Walakin hunaka, tetapi di sana, lil asaf, sungguh mengenaskan, asaf mengenaskan, min abna'i ahli sunnati wal jama'ah, di antara putra-putra ahlus sunnah wal jama'ah, man yara hadza fikran inhizamiyan, sungguh perkara yang mengenaskan, ada di antara putra-putra kaum muslimin ahlus sunnah wal jama'ah, man yara, yang punya pendapat, hadza fikran inhizamiyan, ini pemikiran kemunduran, pemikiran yang mundur, bukan kemajuan. Wa fihi syai'un minatakhadzul, dan ini sesuatu yang merendahkan diri. Wa qad qila hadzal kalam, sungguh dikatakan demikian. Ini diantara sekelompok para anak-anak kaum muslimin yang tidak mengerti dan memahami prinsip ahlus sunnahnya, sehingga punya pemikiran kalau kita mendengar dan taat kepada pemimpin padahal pemimpin punya kelakuan maksiat, wah ini pemikiran kemunduran. Nauzubillah. Maka lidzalik, karena itulah, yad'una syabab, orang ini mengajak anak-anak muda, ila tabannil unf fit daghir, membangun kaidah al-unf, sikap keras, fit daghir, dalam merubah. Tahir merubah keadaan. Sehingga sekelompok orang ini mengajak anak-anak muda untuk punya gerakan dengan sikap radikal. Unf. Dengan radikal unf. Fitahir, dalam merubah keadaan. Barakallahu. Apa jawabannya Syekh? Apakah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendengar dan taat kepada pemimpin, biron kana au fajiro, baik pemimpin itu orang yang taat atau orang yang fasik? Dalam hal yang ma'ruf, apa itu dianggap kemunduran? Maka itu kata syihada ghalat, ucapan ini ghalat, salah, keliru. Min qailihi, dari yang mengucapkannya, kekeliruan dari orang yang mengucapkannya. Wa qillatu fahmin, dan sedikit pemahamannya, dangkal ilmunya. Kenapa dangkal ilmunya? Li'annahum ma fahimu as-sunnah, karena mereka tidak paham prinsip sunnah, prinsipnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala arafuha kama yanbaghi, tidak, mereka tidak mengenal sebagaimana yang seharusnya dikenal. Iya. Wa innama tahammaluhum alhamasata wal ghirah liizalatil munkar. Tidak lain yang mendorong mereka mengucapkan kalimat tersebut, alhamasah, semangat. Semangat. Anak muda biasanya semangat. Kalau dikompor-kompori paling mudah meledak. Jadi ini ucapan yang membuat anak muda jadi semangat, tapi semangatnya keliru. Iya, dia mengimingi, kalau kamu nanti berhasil meledakkan bom ini, kamu akan disambut bidadari surga yang lebih cantik daripada wanita dunia. Begitu tuh, iya. Setelah didoktrin dengan semangatnya, dia keluar ke masjid bawa bom. Masjid diledakkan oleh dia, jahil namanya. Jahil sekali meledakkan masjidnya Allah. Kalau orang yang aqil, tidak mungkin. Semangat, tapi salah. Walahiroh, cemburu terhadap agama. Oh, kamu tidak cemburu, ayo bangkit. Harus marah. Begitu, emosi dibangkitkan. Tayyib. Li'izalatil mungkari, untuk melenyapkan sebuah kemungkaran. Padahal tadi sudah disebutkan ada 4 poin ya, merubah kemungkaran. Mana yang muharramah, mana yang masyru', mana yang ijtihad. Dibedakan. Ini tidak paham cara merubah kemungkaran. Ala ayaqa'u fima yukhalifu syar'i. Yukhalifu syar'u kama waqa'atil khawarij wal mu'tazilah. Tidak lain yang menggiring mereka adalah semangat, cemburu untuk menghilangkan kemungkaran. Ala ayaqa'u, untuk akhirnya mereka terjatuh pada perkara yang yukhalifu syara', yang menyelisihi syariat. Begitu. Contoh. Kama waqa'at al-khawarij. Sebagaimana terjatuh pada perkara itu kelompok Khawarij. Wal Mu'tazilatu, dan kelompok Mu'tazilah. Nah. Khawarij, Mu'tazilah, hamalahum hubbu nasril haq. Mereka melakukan hal tersebut adalah karena mencintai kebenaran. Hubbu nasr. Hub nasril haq, mencintai, membela kebenaran. Awil ghirati lil haq, atau cemburu kepada kebenaran. Hamalahum dhalik ala ayan waqa'u fil batil, sehingga mendorong mereka, menggiring mereka terjatuh kepada satu kebatilan. Apa itu? Hatta kaffaru al-muslimin. Lihat, Khawarij itu ahli ibadah, saking semangatnya, cemburunya terhadap agama, punya prinsip, siapa yang berbuat dosa dari kaum muslimin berarti kafir. Lihat, kafaru al-muslimin bil ma'asi, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang berbuat maksiat. Asal ada orang Islam berbuat maksiat, kafir. Wa malam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun, yang tidak pakai hukum Allah, kafir. Mudah sekali mengkafirkan saudaranya. Kemaksiatan dikufurkan karena cemburu. Na'udzubillah. Al-khalladuhum finnar bil ma'asi. Ini di dunia mereka hukumi kafir. Kalau Mu'tazilah tidak. Ya. Kalau Mu'tazilah tidaklah dia mukmin, tidak pula dia kafir. Manzila baina manzilatain. Nah. Tetapi kalau Khawarij tidak, tegas kafir dia. Begitu. Makanya Khawarij tidak mau taat kepada pemimpin yang berbuat apa? Maksiat. Wah, pemimpin sudah berbuat maksiat ini, kafir sudah kita perangi. Nah, ini. Pemikiran siapa ini? Khawarij. Hati-hati mengkafirkan saudaranya. Jangan bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin, apalagi penguasanya. Kehormatan dijaga. Khawarij. Jangan punya pandangan itu kan zaman dulu. Betul, Khawarij sudah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Habis mereka. Lari ke Nahrawan sana. Tinggal berapa orang. Tetapi pemikiran ini terus diikuti. Salman Auda, Safar Hawali, dan pemikir-pemikir yang lainnya. Punya pemikiran Khawarij. Maka antum barakallahu fiik, walaupun mereka sudah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, pemikiran tetap ada. Karena ini sebuah pemahaman. Pemahaman Khawarij terus muncul. Di negeri ini juga ada. Maka jangan punya pandangan, wah lu sunnah kok senangnya memvonis orang lain. Kita tidak memvonis, berbicara kenyataan yang ada. Barakallahu fiik. Aw khalladuhum finnar bil ma'asi, atau mereka berpendapat kekalnya pelaku maksiat di dalam neraka. Kama taf'aluhu Mu'tazilah, sebagaimana dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Barakallahu fiik. Tentu ini pemikiran tidak betul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita bertobat dari berzina, ya Rasulullah kuntu zainaitu faqimul hadd alayya, ya Rasulullah saya telah berzina, tegakkan hukuman had pada saya ingin bersih dari dosa ini. Maka Rasulullah sallam menunggu wanita ini melahirkan anaknya. Sampai saat dia sudah melahirkan anaknya dan anaknya sudah bisa makan selain air susu ibunya, maka wanita ini diikat, dirajam sampai mati. Setelah dirajam sampai mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak sahabat untuk menyolatinya. Mundur. Maka Umar bin Khattab kaget. Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, Anda mau menyolati wanita ini padahal dia telah berbuat zina? Maka Nabi mengatakan, ya Umar, la wuzi'at taubatuha. Kalau tobat perempuan ini dibagi-bagi ala 70 min ahli al-Madinah, 70 orang penduduk Madinah, la wasi'athum, itu mencukupi. Berarti syahidnya ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ahlus sunnah wal jamaah yang suka dengan Quran dan sunnah, yang baca hadis ini ketemu. Baca itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang ini telah berzina dan telah bertobat. Dan Nabi SAW menyolatinya. Kalau dia orang kafir, tidak mungkin Nabi menyolati. Wahai Khawarij, bukankah dia berbuat zina dosa besar? Tapi Nabi tetap menyolati, berarti tidak sampai keluar dari Islam. Kenapa antum Khawarij mengkafirkan kaum muslimin? Hanya sekedar berbuat maksiat, padahal Nabi sendiri menyolati wanita ini karena berzina, bukan zina dosa besar. Barakallahu fiik. Jangan memprovokasi kaum muslim, wah ini penguasa telah berbuat dosa ini, dosa itu. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Cintai saudara-saudaramu. Kalian yang berbuat, saudara sendiri yang akan mendapatkan getahnya. Kalian Khawarij yang berbuat, ahlu sunnah yang jadi sempit berdakwah. Semuanya dipukul rata. Padahal tidak. Salafiyin berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Fal Khawarij kafaru bil ma'asi, dan Khawarij itu mereka mengkafirkan para pelaku maksiat. Wa khaladul usad binar, dan menganggap kekal para pelaku maksiat di dalam neraka. Wal Mu'tazilah wafaquhum fil aqibah, kelompok Mu'tazilah mereka menyepakati dengan Khawarij di dalam akibat, wa annahum finnar, bahwa pelaku maksiat kekal di dalam neraka, mukhaladun fiha. Hakadha. Cuman bedanya, walakin qalu, tetapi Mu'tazilah berkata, innahum fid dunya fi manzilatin bainal manzilatain. Tetapi Mu'tazilah berpendapat orang muslim mukmin yang berbuat maksiat di antara dua keadaan, tidaklah dia mukmin, tidaklah dia kafir, baina manzilatain. Wa kulluhu dhalal. Khawarij pemikirannya menyimpang karena melisih Quran dan sunnah. Mu'tazilah pun sama. Walladhi alaihi ahlus sunnah alal haqqa, maka yang ada di prinsip ahlus sunnati wal jamaah, huwal haq, itulah benar. Apa itu? Annal ma'asi la yukafiru bima'siyatih, pelaku maksiat tidak dikafirkan semata-mata dengan kemaksiatannya. Ada orang minum khamr, berzina, itu berbuat maksiat. Apakah langsung dikafirkan? Tidak. Hati-hati. Malam yastahilha, selama tidak menghalalkannya. Ternyata orang yang sedang minum khamr diingatkan, haram mas. Ya saya tahu haram. Besok akan tobat. Ternyata tahu dia. Berarti apa? Karena dorongan hawa nafsu. Maka tidak boleh mengfonis langsung dikafirkan seperti yang dilakukan Khawarij atau Mu'tazilah. Fa idza zana la yukaffar. Kalau ada seorang berzina tidak dikafirkan. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW menyolati wanita yang bertobat dari zina. Wa idza saraqa la yukaffar. Kalau mencuri demikian pula tidak dikafirkan. Naam. Wasariqu wasariqah faqtahu aydiyahuma. Wa idza syaribal khamra, apabila minum khamr la yukaffar, lakin yakunu asiya, tapi dia berbuat maksiat. Dhaiful iman, imannya lemah. Jadi orang mukmin muslim yang berbuat maksiat dosa besar itu disebut dhaiful iman, lemah iman. Fasiqan, berbuat fasik. Tuqamu alaihi al-hudud, ditegakkan padanya had, sanksi. Zina tadi sudah disebutkan. Wala yukafar bidzalik, tidak pula dikafirkan. Illa idza istahalla al-ma'siyah, kecuali kalau menganggap halalnya maksiat tersebut. Wa qala inna halalun, atau dia mengatakan sesungguhnya maksiat ini halal. Wa ma qalahu al-khawarij fi hadza batil, berarti apa yang dipegang oleh khawarij prinsip batil, keliru. Wa takfiruhum linnas batil, mengkafirkan manusia apalagi pemimpin yang berbuat dosa besar itu ucapan batil. Walihada qala, oleh karena itulah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij, innahum yamruqun minal Islam, mereka telah lepas dari bingkai Islam. Tsumma la ya'uduna fihi, kemudian tidak kembali lagi. La ya'uduna fihi yuqatilun ahlal Islam. Nabi menyebutkan sifat khawarij, mereka memerangi kaum muslimin. Lihat, yuqatilun ahlal Islam, memerangi orang Islam. Masjid diledakkan, sampai Ka'bahmu dihancurkan. Kaif hadza? Wa yad'una ahlal isan, ausan, membiarkan para penyembah berhala. Lihat, yang jadi korban adalah kaum muslimin dengan pemikiran khawarij. Entah itu ISIS atau yang sejenisnya, menjadi korban kaum muslimin. Lahadihi halul khawarij, inilah kondisi orang khawarij. Bisababi huluwihim wa jahlihim wa dhalalihim, karena sebab hulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Wa jahlihim, bodohnya mereka. Wa dhalalihim, dan sesatnya mereka. Khawarij di zaman sahabat itu sudah nampak kebodohannya. Wanita-wanita yang ada di kampung Haruro ketika datang haid tetap sholat. Lihat, menunjukkan jahilnya mereka. Datang seorang wanita kepada Aisyah, istri Nabi. Kenapa? Apakah kami disuruh mengqadha? Kenapa kami disuruh mengqadha puasa tidak mengqadha sholat? Aharuriyatun anti, apakah kamu perempuan kelompok Haruro, kelompok khawarij? Pemikiran ini muncul dari kampung Haruro sana. Wanita wajib mengqadha sholat atau tetap sholat walaupun haid. Aharuriyatun anti, kuna nu'maru biqadha'is saum wala nu'maru biqadha'is sholat. Kami istri Nabi diperintahkan mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat kalau haid. Dur, semangat tapi tanpa ilmu. Sehingga wanita haid tetap sholat. Kalau dia tidak sholat, dihukumi kufur. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika umul kafirun. Tidak ngerti sunnah, sehingga cara berjihadnya pun tidak pakai ilmu. Lihat praktek-praktek yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi, tidak pakai ilmu, jahil. Barakallahu fiik. Selanjutnya, barakallahu fi la yaliqu bisyabab, oleh karena itu nasihat syekh tidak pantas bagi para pemuda, anak-anak muda. Wala ghairu sabab, atau yang tidak muda, orang tua. Karena yang ter makan pemikiran Khawarij orang tua juga banyak. Yang sekolahnya juga lumayan. Di universitas-universitas. Hah? Anak-anak muda atau yang sudah tidak muda? Hati-hati anak muda. Ayyuqallidul Khawarij wal Mu'tazilah, tidak layak taklid mengikuti tanpa dalil. Dengan pemikiran Khawarij dan Mu'tazilah, bal yajibu ayyaziru ala madhabi ahli sunnah wal jamaah. Bahkan wajib wahai anak muda berjalan di atas jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Ala muqtadal adillati syar'iyyah, sesuai dengan tuntutan dalil syar'i Quran dan sunnah. Fayaqifun ma'an nusus kama ja'at, berhenti beramal di atas dalil sebagaimana telah datang. Walaysa lahum khuruj 'ala sultan, tidak boleh memberontak penguasa, hanya semata-mata kemaksiatan. Satu kemaksiatan. Au ma'asin waqa'at minhu, atau beberapa maksiat yang dilakukan oleh pemimpin. Ya? Hati-hati. Bal 'alaihi munasahah. Jangan mudah terpancing emosi. Wahai anak muda atau yang tidak muda tapi mudah terpancing emosinya. Jangan mudah. Bal 'alaihi munasahah. Nasih menasihati, yang perlu dilakukan yang pertama adalah munasahah. Menasehati. Caranya bil mukatabati wal musyabahati. Menasehati dengan mukatabah, tulisan. Nah, ditulis nasihatnya. Terang-terangan saja, dari saya hamba Allah saya memberikan nasihat. Jangan surat kaleng. Ya. Tidak bermakna kalau surat kaleng, namanya juga kaleng. Sebutkan dari kami hamba Allah, enggak demikian. Berikan nasihat dengan tulisan, resmi. Kalau itu pondok, dari pondok ini memberikan nasihat. Wal musyafahah, atau dengan lisan. Man arada, disebutkan dalam hadis, afdalul jihad kalimatu haq inda sultan jair. Seutama-utama jihad kalimatu haq, kalimat yang benar di hadapan penguasa yang jair durhaka. Datang ke tempatnya, sampaikan dengan lisan. Dengan lisan, ini afdalul jihad. Kalau berani seperti itu, jangan kucing-kucingan. Sampaikan saja, datang ke tempatnya, saya minta izin pak, saya mau bicara. Fadl, apa yang disampaikan? Insya Allah melayani dengan baik. Itulah thariqah thayyibah hakimah, kata saya. Inilah metode yang thayyib, bagus. Thayyibah, metode yang bagus. Hakimah, bijaksana. Ini metode pertama. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man arada ayyan suhadi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasehati sultan, janganlah dia terang-terangan. Saya nasihatkan wahai pemimpin, antum di mimbar di sini, sementara presidennya ada di istana sana. Antum berbuat kesalahan 1, 2, 3, 4. Itu tidak hakim, tidak hakim sekali. Nah, makanya kata Nabi, fala yubdihi alaniya wal yakhud biyadi, pegang tangannya, sampaikan. Wa in ajabahu falak, kalau menerima nasihat pahala bagimu. Wa illa, kalau dia tidak menerima nasihatmu, qad addalladhi alaika, telah gugur kewajiban bagimu. Sudah selesai. Itulah metode yang baik. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun karena telah melampaui batas. Fir'aun didatangi oleh Musa. Tahut datang. Wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, dalam ayat yang lain. Ucapkan olehmu wahai Musa dan Harun qawlan layyina. Ucapan yang kasar atau lembut? Ucapan yang lain, lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga Fir'aun jadi ingat. Semoga Fir'aun jadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah metode yang tepat, kata Syekh bin Baz. Dan itu sesuai dengan cara yang ditempuh oleh para al-anbiya'i wa-rusul. Dan Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada raja. Raja dikirimi. Diajak masuk Islam. Nah. Wa bil jidal, atau yang kedua bil jidal billati hiya ahsan hatta yanjahu wa hatta yaqilla syarru wa yazul wa yaqthurul khair, atau dengan melakukan jidal, diskusi. Diskusi, tukar pendapat, dialog ilmiah dengan cara yang baik. Sampaikan hujahnya. Berdasarkan pertimbangan demikian-demikian, kami mengusulkan wahai penguasa. Apa tidak lebih baik seperti ini? Tinjauan ilmiah, syar'iyah, sampaikan. Nanti penguasa akan memberikan jidal, alasan. Dengan cara yang baik. Sehingga berhasil atau yaqil syar, lebih sedikit kejelekan. Atau hilang kejelekan dan banyak kebaikan. Wahakadza ja'atin nusus, inilah yang telah datang dari nas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahu jalla wa ala yaqul. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allah taala mengingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmah, karena sebab rahmatnya Allah, lintalahum, kamu bersikap lunak ucapannya, lembut ucapannya. Walau kunta faddon, kalau kamu kasar, faddon kasar, ghalidul qalb, kaku hatinya, kasar omongnya, keras hatinya, kaku hatinya, lan faddu min haulik, akan bubar. Faddu itu bubar. Orang-orang yang di sekitarmu. Itulah nasihat yang penting agar penguasa itu diperlakukan dengan hikmah. Nasihat yang baik sehingga akan menjadi kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.